Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Budi, silakan. Tadi Ibu bilang dia yang nyerang dulu siapa, Bu? Apa ini, Pak? Kalau Kadif Humas Mabes Polri, mahasiswa menyerang polisi terlebih dahulu. Oh, jadi serang-menyerang dong artinya. Komentar Anda apa ini, Pak Budi? Ya, jangan serang-menyerang lah, gitu aja. Oke, gitu aja, Pak Budi. Ya, Pak Budi, sudah kita dengar komentarnya ya. Tidak tahu siapa yang serang dulu, siapa yang menyerang kemudian ya. Karena kata polisi, mahasiswa menyerang terlebih dahulu. Kata mahasiswanya, polisinya menyerang sampai masuk ke dalam universitas. Oke, kita kembali ke layanan telepon. Halo, Pak Seven. Halo. Ya, dengan Bapak? Cahyadi. Pak Cahyadi, silakan Pak Cahyadi. Ya, komen saya ya, mahasiswa kan tugasnya belajar tuh ya. Mm-hmm. Jadi mereka juga lebih pinter buat menghargai aparat gitu. Kalau menurut saya sih, mendingan belajar deh, jangan demo gitu. Gitu aja, Pak. Oke, Pak Cahyadi, terima kasih ya. Kita dengar komentar lain, kita temui sekarang Pak Suryo. Selamat siang, Pak Suryo. Selamat siang. Iya, silakan Pak Suryo. Komentar saya gini aja, Bu. Untuk polisi, sikat aja itu mahasiswa yang begajul-begajul, Bu. Makasih. Oke, Pak Suryo sudah berikan komentarnya. Kita dengar komentar Pak Tony sekarang ya. Halo. Oh iya, terima kasih. Ya, Pak Jadi Tony. Kalau menurut pandangan saya sebagai kalangan praktisi dunia usaha melihat, saya pikir aparat kepolisian sudah sangat komprehensif, sangat hati-hati, konservatif dalam menindak dalam era reformasi. Jadi saya tidak yakin kalau kepolisian yang menyerang duluan. Saya yakin itu pihak anak-anak mahasiswa. Cuman kita harapkan juga mahasiswa lebih konsen untuk belajar sehingga kualitas daripada pendidikan diharapkan oleh pemerintah itu bisa berguna untuk bangsa ini. Oke. Ya, Pak Tony, terima kasih untuk komentarnya. Kita terima sekarang teleponnya Pak Isman. Ya. Ya, silakan Pak Isman. Ya, komentar saya memang mahasiswa ya kalau memang bergerak anarkis ya, cenderung anarkis ya disikat aja. Soalnya saya juga bekas mahasiswa. Kalau kita lihat di TV, bakar ban, bakar itu kan udah nggak benar itu, ya kan? Ya. Mestinya tugas mahasiswa memang benar mesti belajar. Kalau memang dia merasa punya intelek segala macam, ya kan? Ya tinggal di debat aja, bikin perdebatan. Jangan hanya ngomong, teori sih gampang gitu loh. Tapi kalau sudah bertindak anarkis, mesti sikat, mesti tegas. Kalau saya lihat sih memang, kalau begini sih memang, ya dalam hal ini polisi mesti tegas. Okay. Begitu nanti polisi nyerang, dibilang wah HAM. Begitu mahasiswa menyerang duluan, pelanggaran HAM gimana? Kan semua pada diem. Ya. Itu aja komentar saya. Ya, terima Pak Isman, terima kasih untuk komentarnya ya. Yang terakhir untuk hari ini, kita dengar komentar Pak Joni sekarang. Selamat siang. Ya, itu mahasiswa-mahasiswa yang gak bener yang memang bikin kerusuhan tuh dihantam aja biar habisin aja. Kalau misalnya di kamera kan kelihatan tuh siapa yang lempar-lempar bom molotov, lempar-lempar batu. Nah itu kalau ketangkep langsung aja diproses di pengadilan, masukin penjara juga gak apa-apa. Mahasiswa gitu kan Indonesia gak butuh kok. Oke, ya Pak Joni, terima kasih untuk komentarnya ya.